Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 95 dengan tema baru yaitu anak dan olahraga bagian yang pertama. Sengaja kami jadikan pembahasan tentang tema ini yaitu anak dan olahraga menjadi dua bagian atau mungkin tiga bagian. Karena banyak atau sebagian orang mengira bahwa olahraga itu tidak dibahas di dalam Islam. Olahraga tidak dibahas dalam Islam. Ini tentu pemahaman yang perlu diluruskan. Pemahaman yang perlu diluruskan. Bahwa Islam sebagaimana yang kita ketahui adalah agama yang sempurna dan agama yang menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur di dalam agama kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Islam itu menyukai pengikutnya, pemeluknya menjadi orang-orang yang kuat dan sehat. Jadi Islam senang kalau pengikutnya itu sehat dan kuat. Dan tentu kesehatan dan kekuatan di sini itu bukan kesehatan dan kekuatan yang timpang. Bukan kesehatan dan kekuatan yang parsial. Tapi kesehatan dan kekuatan yang menyeluruh. Mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Jadi perlu kita pahami bahwa kesehatan yang dibutuhkan oleh seorang insan itu bukan hanya kesehatan jasmani saja, tapi juga kesehatan rohani. Bahkan orang-orang yang sehat jasmaninya tapi tidak sehat rohaninya, ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Seorang yang sehat jasmaninya tapi rohaninya tidak sehat, dia akan memanfaatkan kesehatan jasmaninya untuk hal-hal yang jelek. Contoh, rampok. Apa? Rampok. Para perampok itu badannya kuat-kuat enggak? Kuat-kuat. Kuat-kuat. Akan tetapi karena rohaninya tidak kuat, akhirnya jasmani yang kuat itu digunakan untuk kejahatan. Maka di dalam agama kita, memahami kesehatan itu tidak timpang, tidak parsial. Tapi kesehatan itu difahami sebagai sebuah kesehatan yang memadukan antara kesehatan jasmani dengan rohani. Namun kesehatan rohani saja belum cukup. Perlu diiringi dengan kesehatan apa? Jasmani. Bagaimana orang akan kuat untuk berpuasa kalau dia tidak sehat jasmaninya? Bagaimana seorang akan kuat untuk berjalan ke masjid kalau seandainya jasmaninya tidak sehat? Bagaimana orang akan berperang di jalan Allah kalau misalnya fisiknya tidak kuat? Maka perlu dipadukan antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah yang kaitannya dengan kesehatan apa? Jasmani. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang seorang raja namanya Raja Tolut. Raja siapa? Tolut. Kisah tentang Raja Tolut ini diawali dari permintaan dari masyarakat Bani Israel. Masyarakat Bani Israel itu punya musuh. Musuhnya dipimpin oleh seorang panglima kuat namanya Jalut. Siapa nama? Jalut. Jalut itu panglima perangnya musuh Bani Israel. Terkenal kekuatannya si Jalut ini, maka Bani Israel mereka pengen menang melawan pasukannya si Jalut. Dan pasukan itu sangat ditentukan antara lain dari kekuatan panglimanya. Maka mereka pun minta kepada nabinya supaya diutus, dipilih oleh Allah seorang panglima yang bisa memimpin Bani Israel mengalahkan pasukannya siapa? Jalut. Dan mereka punya pemahaman, orang-orang Bani Israel itu punya pemahaman bahwa pemimpin itu harus kaya. Pemimpin itu duitnya harus banyak. Harus punya modal yang besar untuk jadi pemimpin. Nah, pemahaman ini diluruskan sama Nabiullah, sama nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditugaskan oleh Allah untuk membimbing Bani Israel. Kita baca cerita lengkapnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Dalam surat Al-Baqarah ayat 247, Allah bercerita, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Nabinya Bani Israel berkata kepada mereka, kalian kemarin minta pemimpin, minta raja. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat seorang raja untuk kalian. Raja itu namanya Tolut. Yang tadi namanya siapa? Jalut. Nah, ampun kewalik-walik ya. Sing musuh niku sing sinten? Jalut. Sing lakon sing sinten? Tolut. Nggih, ampun kewalik-walik. Nggih. Yang lakon ya itu adalah Tolut. Musuhnya siapa? Jalut. Nabinya Bani Israel berkata, wahai Bani Israel, kalian kemarin minta panglima, minta raja. Nah, sekarang Allah sudah memilih dan mengutus seorang raja untuk kalian. Namanya siapa? Tolut. Bani Israel itu terkenal kaum yang rewel. Kaum yang rewel. Maka begitu tahu yang diangkat itu namanya siapa? Talut. Mereka berkata, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kata masyarakat Bani Israel, kok bisa-bisanya yang dijadikan raja kok malah Talut? Kami ini lebih pantas untuk menduduki kursi itu daripada Talut. Padahal kemarin yang minta siapa? Mereka. Bani Israel minta supaya Allah yang milih. Begitu Allah yang milih, mereka protes. Masya Allah. Sudah dipilihkan sama Allah, mereka gak terima. Padahal pilihan yang terbaik itu pilihannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah itu keliru. Keliru milih. Kalau manusia keliru milih, sakit. Sakit. Bisa manusia keliru milih. Begitu dipilihkan seorang namanya Talut, Bani Israel protes kepada Allah. Dan mereka mengatakan, loh kok yang diangkat kok Talut? Kami ini lebih pantas daripada Talut. Terus mereka punya alasan. Kenapa kok kami lebih pantas daripada Talut? Apa alasan mereka? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Alasan mereka, Talut ini gak punya duit. Ya. Talut ini gak punya duit, yang punya duit itu kami. Ya. Berarti pemahaman bahwa pemimpin itu duitnya kudu akeh, itu pemahamannya Bani Israel. Pemahamannya Bani Israel. Kalau gak punya modal, gak usah apa? Gak usah nyalon. Karena buat nyalon itu modalnya butuh banyak. Nanti kalau sudah jadi, bagaimana caranya mengembalikan apa? Modal. Yeah. Nek isa, lebih akeh oleh ya. Akhirnya terjadilah yang namanya korupsi. Yeah. Karena dari awalnya sudah keliru. Yeah. Paradigma bahwasannya pemimpin itu duitnya harus banyak, itu sudah keliru di awal. Makanya paradigma itu diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya. Nah, Bani Israel ketika protes, kenapa kok yang diangkat menjadi raja Talut? Alasannya Talut gak punya duit. Yang punya duit itu kami. Sehingga kami itu lebih pantas untuk jadi pemimpin daripada Talut. Dibantah sama nabi. Apa bantahannya? Qala innallaha astafahu alaikum. Dibantah sama nabinya Bani Israel, apa? Satu bantahannya. Talut ini yang milih adalah Allah. Ini alasan yang pertama. Talut ini yang milih siapa? Allah. Masa bisa-bisanya kalian itu memprotes pilihannya? Allah. Pilihan Allah itu gak mungkin salah. Kalau pilihan kalian mungkin salah. Allah subhanahu wa ta'ala pilihannya gak mungkin keliru. Kenapa kalian protes dengan pilihannya Allah? Ini jawabannya nabinya Bani Israel yang pertama. Yang kedua jawabannya, dan ini yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Oke, dengerin. Talut itu telah dikaruniai oleh Allah kelebihan ilmu dan fisik. Talut ini punya keistimewaan, ilmunya luas, fisiknya kuat. Inilah yang kemudian menjadikan Talut ini layak menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu orang sing duite akeh. Tapi sing pinter, yang ilmunya luas, yang kuat, kuat fisiknya, yeah, sehat jasmani dan rohaninya. Jadi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menonjolkan kesehatan fisik, menonjolkan kekuatan fisik setelah ilmu. Yeah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu memperhatikan kesehatan. Apalagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang kelewat itu. Jadi baru disebutkan lebih baik dan lebih apa? Dicintai oleh Allah. Tolong ditambahkan. Saya ulangi, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing memiliki kebaikan. Jadi kalau misalnya suruh milih antara dua mukmin, yang satunya kuat, yang satunya lemah, milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang kuat. Kenapa? Karena yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Nah, sekarang kuat apanya, Ustadz? Para ulama mengatakan pokoknya, intinya itu kuat imannya. Jadi mukmin yang imannya kuat itu lebih baik daripada mukmin yang imannya lemah. Kenapa? Karena mukmin yang kuat itu bisa mewarnai lingkungannya. Kalau mukmin yang lemah itu malah bukan mewarnai, tapi diwarnai. Mukmin yang kuat itu bisa dengan izin Allah memperbaiki lingkungannya yang rusak. Mukmin yang lemah, dia bisa dirusak oleh lingkungannya. Ya, makanya di sini para ulama mengatakan kuat di sini pokok dan intinya adalah kuat iman. Tapi bukan berarti kuat fisik nggak penting. Bisa aja dimasukkan di situ walaupun bukan primer. Kenapa? Karena Nabi SAW di dalam hadis yang tadi kita dengarkan mengatakan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat. Ya, sifatnya umum. Jadi enggak mencakup seluruh jenis kekuatan yang memang dibenarkan oleh agama. Nah, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk olahraga. Ya. Dalam rangka antara lain, ya bukan tujuan satu-satunya, untuk menjaga kesehatan fisik. Apa saja olahraga yang dipraktikkan pada zaman Nabi SAW? Antara lain manah. Napa? Memanah. Ya. Memanah adalah salah satu olahraga yang menggabungkan antara kekuatan fisik dengan kecerdasan otak. Ora apa nih? Fisiknya toksing kuat. Dan juga memadukan pula kekuatan panca indera. Ya bagaimana orang bisa manah kalau misalnya nuhun sewu penglihatannya tidak nopo? Tidak tajam. Loh, nanti enggak pas nanti. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ala innal quwwata ar-ramyu." Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Kemudian beliau ulangi lagi, "Ala innal quwwata ar-ramyu." Ketahuilah kekuatan itu memanah. "Ala innal quwwata ar-ramyu." Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim. Diulangi sama Nabi berapa kali? 3 kali. Jadi itu sesuatu yang penting. Ya, sesuatu yang penting. Tapi juga hati-hati nggih. Ampun asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan. Karena memanah ini juga kalau tidak hati-hati bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ada anak-anak kecil sliwar-sliwar di situ. Nanti bukannya kena sasaran tembak malah kena anak kecil. Ya, pernah ada kejadian latihan, orang ada latihan manah, kemudian tidak mensterilkan lingkungannya, alias tidak membersihkan lingkungan anak kecil, tahu-tahu ada anak kecil, naudzubillah min dzalik, kena. Ya, alhamdulillah bukan dikena di tempat-tempat yang vital. Ya. Alhamdulillah kena di salah satu bagian tubuhnya, kemudian segera dibawa kemana? Segera dibawa ke dokter. Maka bahaya. Ya, tapi juga ini adalah salah satu bentuk olahraga yang dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian di antara olahraga yang dipraktekkan oleh Nabi SAW juga adalah balapan lari. Kenapa? Balapan lari. Ini lari itu adalah olahraga yang murah, murah, meriah. Ya, tidak butuh duit. Butuhnya cuma jalan saja. Ya. Butuhnya cuma modalnya, modal nopo? Modal kaki. Ya, itu olahraga yang sehat, murah, meriah, semua anggota tubuh bergerak. Itu adalah olahraga, namanya olahraga lari. Rasulullah pernah lari, Ustaz? Pernah. Malah beliau pernah mengajak istrinya. Siapa istrinya? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aisyah pernah bepergian bersama Nabi SAW, melakukan perjalanan jauh. Ya. Ketika di tengah jalan, di tengah perjalanan Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk jalan duluan. Untuk apa? Jalan duluan. Sedangkan Nabi SAW dan Aisyah nunggu sampai para sahabat agak jauh. Ya. Karena ini privasi. Ya, ini adalah privasi. Jadi enggak dibiarkan sahabat nonton Aisyah lari, enggak. Ya. Tapi para sahabat disuruh sama Nabi SAW untuk jalan duluan. Ayo jalan duluan kalian. Saya sama Aisyah ada urusan. Setelah agak jauh, kata Aisyah, fasabaktuhu ala rijlaya. Nabi SAW mengajak Aisyah untuk balapan lari. Kenapa? Balapan lari. Siapa yang balapan? Nabi SAW dengan siapa? Aisyah. Dan kita tahu persis bahwa Nabi SAW saat itu usianya sudah berapa? Ya kira-kira sekitar di atas, jelas di atas 40 tahun. Ya, sekitar 50 tahunan. Masih kuat nopo? Masih kuat lari. Ya, banyak di antara kita kadang-kadang usia baru 30, lari sudah nopo? Sudah ngos-ngosan. Sudah ngos-ngosan. Nabi SAW usia 50 tahun. Sekitar 50 tahun. Aisyah masih muda. Ya. Aisyah masih muda. Aisyah saat itu usianya mungkin sekitar baru belasan lah. Ya. Baru belasan tahun atau mungkin hampir 20 tahun. Berarti yang lebih muda siapa? Aisyah. Begitu balapan, ternyata yang menang siapa? Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah saat itu fisiknya itu masih bukan kurus ya, apa namanya? Masih langsing. Ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, falamma hamaltul lahma, beberapa tahun kemudian diajak lagi Aisyah ini untuk lomba lari sama Nabi SAW di safar berikutnya setelah lewat beberapa tahun. Sabaqtuhu fasabaqani. Setelah beberapa tahun fisiknya Aisyah itu tambah nuwun sewu, tambah gemuk. Ya. Ibu-ibu biasanya kayak gitu ya, Bu ya. Ya. Banyak di antara ibu-ibu itu kalau sudah tambah usia biasanya fisiknya juga tambah, bobotnya tambah, gitu ya, alias tambah gemuk. Ya. Maka saat itu Nabi SAW diajak sama Aisyah untuk balapan lari. Yang menang siapa? Yang menang gantian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dulu yang menang siapa? Aisyah. Kalau yang sekarang yang menang Nabi SAW. Kenapa? Karena Aisyah tambah gemuk. Faqala. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, hadhihi bitilkas sabqah. Wahai Aisyah, satu sama. Kalau kemarin berapa? 0101. Yang menang Aisyah. Sekarang yang menang Nabi SAW berarti berapa? Satu sama. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW memperhatikan kesehatan fisiknya. Selain juga Nabi SAW sedang mempraktikkan bagaimana keharmonisan antara hubungan suami dan istri. Ini sedikit tentang pendahuluan mengenai olahraga di dalam agama kita. Pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas sejak kapan anak dibiasakan olahraga, kemudian olahraganya apa, manfaatnya dari olahraga itu buat anak apa saja. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Sampai di sini pengajian kita kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 95, anak dan olahraga bagian yang pertama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Husain senantiasa memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa jadikan anak-anak kita gemar berolahraga untuk menciptakan kondisi fisik yang sehat tentunya. Baiklah keluarga Fikri Insani dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa diajukan di kesempatan hari ini di 085 600 1880 atau di WhatsApp di 0822 2727 8500 untuk bisa bertanya dan berkonsultasi di program kajian di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja Ustaz bacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk dari Radio Salam Jambi yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin pertanyaan di luar pembahasan kita Ustaz, bagaimana memberikan motivasi kepada anak yang suka mengeluh saat berpuasa di bulan Ramadan? Syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Bagaimana caranya memotivasi anak yang suka mengeluh ketika berpuasa di bulan Ramadan? Pertama, kita perlu tahu bahwasannya anak itu ada saatnya dia diwajibkan berpuasa, ada saatnya tidak diwajibkan. Jadi anak itu diwajibkan puasa ketika dia balig. Sebelum itu, maka sifatnya adalah anjuran, sifatnya adalah latihan. Ini yang harus kita pahami. Sehingga ketika anak itu belum usia balig, kemudian dia puasa, kemudian dia enggak kuat, maka tidak perlu untuk disudutkan. Tidak perlu untuk dimarah-marahi. Hanya perlu untuk dikasih anjuran. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini tidak banyak mengeluh? Pertama, sebelum puasa, anak ini diberikan semacam pengarahan terlebih dahulu. Terutama beberapa hari sebelum datangnya bulan puasa. Kemudian malam harinya diingatkan, nak besok puasa insya Allah nanti akan dibangunkan waktu sahur. Dan juga disampaikan kepada anak bagaimana pahala puasa yang akan didapatkan oleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka akan masuk, orang yang rajin puasa akan masuk ke surga lewat pintu istimewa khusus yang tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali orang-orang yang rajin puasa. Namanya pintu apa? Pintu Royan. Namanya pintu Royan. Ini yang pertama, perlu dikasih sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW, adalah membuat anak ini terselimurkan. Apa terselimurkan? Terlupakan dengan cara membuat mainan atau menyibukkan anak dengan mainan. Ketika dia mulai mengeluh, ya, konsentrasinya itu dipecah. Kalau dibiarkan saja nanti dia akan mikirkan perut, tenggorokan. Perut lapar, tenggorokan haus. Makanya perlu konsentrasinya itu dipecah. Dipecah dengan mainan. Makanya di zaman Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh Rubayyah binti Mu'awwidh radhiyallahu anha, bahwa ketika anak-anak mereka, para sahabat itu pada nangis karena lapar, maka dibikinkan mainan. Di situ diceritakan mainan terbuat dari wol. Saya enggak tahu mainan apa itu. Tapi yang jelas anak-anak para sahabat saya itu jadinya mereka terlupakan dari lapar dan haus. Akhirnya bisa sampai maghrib puasanya. Dan tentunya ketika kita ngasih alternatif mainan, jangan mainan yang bikin capek. Bal-balan badannya. Nah, nanti pulang-pulang tambah apa? Ya, tambah lemas. Atau pit-pitan, ya. Ya mainan apa di dalam rumah? Ya bongkar pasang, ya. Atau gambar, atau mainan-mainan lainnya yang kira-kira tidak banyak menguras fisik. Ini mudah-mudahan bisa membantu untuk membujuk anak supaya tidak banyak mengeluh ketika berpuasa. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita baca pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudari Yuli di Banjar yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, apakah benar permainan catur dan ular tangga itu diharamkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Diharamkan, wallahu alam. Ya. Kalau ada unsur judinya jelas haram. Ya, kalau ada unsur judinya jelas haram. Kalau seandainya melalaikan dari ibadah juga jelas haram. Ya, misalnya saking lamanya main sampai lupa sholat. Dan ini bukan hanya berlaku dari dalam dua permainan yang ditanyakan saja. Akan tetapi kalau tidak ada dua unsur tadi, tidak ada judinya dan tidak sampai melalaikan dari ibadah yang prinsipil, wallahu alam, ya, apakah itu dibolehkan atau tidak, saya belum mempelajari lebih lanjut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari pendengar Raden Sani, di luar tema Ustaz, berkenaan dengan menundukkan pandangan, yang datangnya dari Abdullah di Bokerto yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana cara agar anak mau menundukkan pandangan Ustaz? Bagaimana kiat-kiatnya dan bagaimana cara memberikan motivasi dan juga bimbingannya? Bagaimana supaya anak bisa menundukkan pandangan matanya? Diawali dari orang tuanya. Diawali dari siapa? Orang tuanya. Orang tuanya memberikan contoh bagaimana menundukkan pandangan mata. Karena manusia itu adalah makhluk pencontoh. Manusia itu makhluk peniru. Dia suka meniru. Apalagi orang-orang yang dekat dengan dia, yaitu orang tuanya. Maka kalau Anda ingin anak Anda menundukkan pandangan mata, kasih contoh. Bagaimana orang tuanya menundukkan pandangan mata. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan kepada anak manfaat menundukkan pandangan mata. Tentunya manfaatnya satu, dapat pahala. Karena itu perintah dari Allah. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata. Wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan katakanlah kepada kaum mukminat supaya mereka menundukkan pandangan mata. Jadi menundukkan pandangan mata itu adalah perintah dari Allah. Sehingga ketika dijalankan akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, menundukkan mata atau menundukkan pandangan mata itu membuat hati tenang. Membuat hati tenang. Tidak terpikir apa yang dia lihat. Berbeda dengan orang yang mengumbar pandangan matanya, maka dia hatinya akan gelisah. Karena selalu terfikir dengan apa yang dia lihat. Akhirnya dia membanding-bandingkan antara apa yang dia lihat dengan apa yang ada di sisinya. Dalam hal ini contohnya adalah orang yang sudah menikah tapi tidak menundukkan pandangan matanya. Biasanya rumah tangganya kurang harmonis. Karena dia selalu membanding-bandingkan istrinya dengan wanita yang lain. Atau membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Sehingga dia sulit untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Dia bandingkan istrinya dengan artis yang ada di televisi. Kamu tuh kayak yang cantik tuh, kayak artis itu. Ya artisnya gak pernah mungkin, ya mungkin hari-harinya kerjaannya cuma di depan cermin terus. Ya. Sedangkan istrimu harus ngurusi dapur, harus nyuci, harus bersih-bersih rumah. Ya. Jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Itu gara-gara tidak menundukkan pandangan mata. Kalau dari awal dia sudah menundukkan pandangan mata, insya Allah tidak akan timbul perasaan-perasaan saling membandingkan kayak tadi itu. Maka ini dijelaskan kepada anak, ya. Sambil didoakan supaya baca doa di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan pandangan mataku. Dari keburukan pandangan mataku. Jadi pandangan mata itu punya keburukan. Salah satu keburukannya adalah digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga penjelasannya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan untuk pemirsa dan juga pendengar Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, bolehkah anak mengajari anak berenang dengan memberikan les renang ke sekolah renang yang umum yang bercampur antara putra dan putri dan gurunya memang laki-laki sedangkan anak kami adalah perempuan? Silakan Ustaz. Bolehkah memberikan pengajaran kepada anak berenang di tempat yang campur baur antara laki-laki dengan perempuan? Kalau bisa dihindari lebih baik. Ya. Ustaz, bagaimana masa bikin kolam renang di rumah, Ustaz? Kan mahal, Ustaz, bikin kolam renang di rumah. Anda bisa memanfaatkan kolam renang umum di waktu-waktu yang masih sepi. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ketika Anda pergi ke kolam renang di waktu yang masih pagi misalnya. Jam 7 Anda sudah masuk ke situ. Dan itu biasanya sebagian sudah buka. Itu belum ada apa? Belum ada pengunjung. Anda bisa berenang dengan anak Anda sampai jam 8. Setelah itu jam 8, ketika pengunjung yang lain datang, Anda pulang. Ya, Anda pulang. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ada sebagian orang yang punya kolam renang, itu dipisahkan antara putra dengan putri. Maka itu bisa juga jadi solusi. Bisa juga jadi solusi. Tapi kalau campur baur, sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ummu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, ana mempunyai dua orang anak putri berumur 8 tahun dan satunya 10 tahun. Bolehkah kami berikan kepada kedua anak kami ini yaitu pelajaran bela diri seperti taekwondo dan dijelaskan sebagaimana anak-anak yang lainnya di dojo taekwondo yang umum, Ustaz? Syukran, Ustaz. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh enggak anak perempuan ya, diajari taekwondo, diajari silat, apakah boleh? Kalau memang dibutuhkan untuk menjaga diri, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya pelatihnya itu kalau bisa jangan laki-laki. Pelatihnya sama-sama perempuan. Itu lebih aman. Ya lebih aman. Karena yang namanya olahraga seperti pencak silat, ya dengan segala variannya, itu membutuhkan kontak fisik. Akan ada sentuhan di situ. Bagaimana tidak? Karena pelatih itu kan akan melatih ini cara posisi kuda-kudanya yang benar kayak gini. Oh ini kurang kakinya, kurang kesini tangannya. Sehingga ada kontak fisik di situ. Kalau misalnya yang ngelatih lawan jenis, dikhawatirkan nanti akan timbul fitnah. Dikhawatirkan nanti akan timbul fitnah. Maka dari itu, tidak apa-apa anak diikutkan acara atau kegiatan tersebut. Yang penting pelatihnya adalah satu, tidak lawan jenis, kemudian tidak dijadikan sebagai tontonan. Ya, jadi dia latihan bukan di tempat terbuka sehingga orang-orang bebas nonton. Karena wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Walaupun masih kecil, kalau bisa dari dini dibiasakan untuk menjaga rasa malunya dan juga menjaga auratnya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita beri kesempatan pula untuk pendengar Radio Bahasa FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Azin dan juga rekan-rekan. Kami dari Radio Bas akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh pendengar dari Radio Bas. Di antaranya pertanyaan pertama dari hamba Allah yang menanyakan berkaitan tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah atau olahraga apakah lebih tepatnya yang cocok untuk di puasa bagi anak yang berumur 6 atau 7 tahun. Silakan Ustaz. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, tentang olahraga apa buat anak-anak yang kira-kira cocok. Yang sebenarnya secara ringkas dilihat kecenderungan anak dulu. Dilihat kecenderungan anak. Anak sukanya apa? Seandainya yang dia sukai itu dalam agama tidak terlarang, ya, maka kita ikuti saja kecenderungan anak selama hal itu tidak membahayakan. Selama hal itu tidak membahayakan. Setelah anak merasa enjoy, ya, setelah anak merasa suka dengan olahraga tersebut, maka kita bisa arahkan kepada anak itu olahraga lain yang ada anjurannya secara spesifik dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting anak itu enjoy dulu. Ya. Kemudian olahraga itu tidak mesti harus resmi banget. Oh, kita pergi ke gor misalnya. Jadi kita ini ketika sama istri, sama anak-anak, sama suami jalan-jalan pagi, itu olahraga bukan? Olahraga. Ya. Ketika anak disuruh sama ibunya ke warung jalan, itu olahraga bukan? Olahraga. Ketika anak sepedaan itu olahraga bukan? Olahraga. Jadi jangan terlalu saklek dalam memahami olahraga. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yakni datang dari nomor 7701 atau mungkin kita sebutnya dengan hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, bagaimana cara menjelaskan atau menasihati ke anak apabila anak sudah terlanjur asyik bermain dengan gadget? Silakan Ustadz. Game. Ya, bagaimana menjelaskan kepada anak kalau sudah terlanjur asyik dengan game? Pertama kali perlu disampaikan bahwasannya membiarkan anak asyik dengan game di awal itu nggak benar. Jadi dari awal orang tua itu perlu ngasih warning, ya, ngasih peringatan kepada anak bahwa game, ya, apalagi dengan fasilitas yang ada saat ini gadget, ya, itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Ini harus dijelaskan kepada anak walaupun itu mengasyikkan. Karena memang orang yang bikin game itu sengaja bikin gamenya itu supaya menarik. Sehingga tidak akan ada puasnya. Selesai level ini akan pindah level berikutnya, selesai level berikutnya akan pindah ke level berikutnya. Begitu, karena itu memang tujuannya. Membuat ketagihan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Perlu ekstra usaha. Antara lain dengan menyebutkan sisi-sisi negatifnya. Kesehatan mata, ya, kesehatan otak, ya. Kemudian juga sulitnya interaksi dengan orang lain karena diasyik dengan barang-barang tadi. Belum lagi waktu yang akan habis, ya, tanpa menghasilkan pahala sama sekali. Jadi ini yang perlu dijelaskan kepada anak sambil didoakan mudah-mudahan anak terbuka hatinya. Dan terakhir saya akan bacakan pertanyaan yang masuk. Di sini Ustadz, bagaimana menyikapi mertua yang punya kebiasaan suka menceritakan kekurangan menantunya di luar? Bagaimana menyikapi mertua yang punya kebiasaan suka menceritakan apa? Kekurangan menantunya di luar. Masya Allah ya. Punya kekurangan kok malah diceritakan. Ini aneh bin ajaib. Ya. Kekurangan itu kalau boleh dikatakan adalah aurat. Kekurangan itu kalau boleh diumpamakan seperti apa? Aurat. Aurat itu bagusnya ditutup apa dibuka? Bagusnya ditutup. Ini sudah tahu aurat malah dibuka-buka ke tetangganya itu gimana toh? Ya. Jadi sekarang wahai para mertua, ya. Wahai para mertua. Apa keuntungannya Anda cerita-cerita kekurangan menantu kepada orang lain? Untungnya apa? Apakah ketika Anda cerita kekurangan menantu kepada orang lain terus jadinya menantunya tambah baik? Atau justru sebaliknya? Biasanya kalau sudah dicerita-ceritakan kayak gitu, menantunya tambah jelek, tambah gak suka. Ya. Jadi Anda itu maunya apa sih cerita sama orang lain? Puas. Ya. Berarti Anda itu mencari kepuasan syahwat. Jadi jangan dibayangkan syahwat itu, maaf, hanya kemaluan saja. Termasuk cerita-cerita. Sesuatu yang tidak layak diceritakan. Itu menjadi contoh dari mengikuti syahwat. Syahwat ngomong. Jadi syahwat itu bukan cuma kemaluan. Ngomong juga syahwat. Ya. Itu satu. Bahwa ketika Anda tujuannya cerita itu adalah untuk puas, mencari kepuasan, berarti Anda telah menjadi hamba syahwat. Syahwatmu mulut. Ini yang pertama. Yang kedua, itu dosa. Dan itu termasuk ghibah. Termasuk apa? Ghibah. Alias ngerasani. Dan kita tahu bahwa ghibah atau ngerasani itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ya. Bisa-bisa pahala-pahala yang Anda dapatkan rusak gara-gara apa? Gara-gara ghibah tadi. Ya. Kalau misalnya ghibah itu bukan dosa besar, kenapa ghibah itu diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti memakan apa? Bangkai saudara sendiri. Coba bayangkan, Anda punya saudara meninggal, terus disuruh makan apanya? Bangkainya. Mau enggak? Enggak mau. Nah sekarang yang Anda ghibahi adalah orang, salah satu orang terdekat Anda. Menantunya sendiri. Itu lebih parah lagi. Ya. Menggibahi orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa saja enggak boleh. Apalagi menggibahi orang terdekat Anda. Ya. Sudah Anda berdosa karena mengekor kepada syahwat. Yang kedua, Anda berdosa karena ghibah. Dan yang digibahi adalah orang terdekat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya. Justru ketika Anda ghibah, ketika Anda ngerasani menyebutkan kekurangan menantu Anda di hadapan orang lain, justru saat itu semakin masalahnya ruwet. Tidak menyelesaikan masalah. Maka nasihat saya, nasihat kami ya, kepada para mertua yang masih suka untuk menceritakan kekurangan menantunya, pikir matang-matang perbuatan Anda itu dan perbaiki mulai detik ini. Apalagi ini bulan puasa. Jaga lisan. Jaga lisan. Betapa banyak orang yang masuk ke neraka gara-gara apanya? Lisannya. Maka ikuti nasihat Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.